Sekarang banyak orang membuat alat-alat komunikasi dan yang lainnya, namun di sana justru dibuat wasilah untuk menghancurkan kaum muslimin dengan disebarkannya kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran, sehingga orang yang memegang alat-alat tersebut akan bebas mau melihat, mau mengambil atau mau mencari apa saja kerusakan yang ada di situ ada. Yang akhirnya Allah SWT berikan kot siksaan. Allah SWT bagi orang-orang yang bermaksiat, terutama kaum muslimin, orang yang Islam yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Dengan diberikan bencana, diberikan penyakit, penyakit kampus ini termakan dan terbawa cara-cara mereka dalam rangka untuk menghancurkan kampus ini agar jauh dari agamanya. Sehingga orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslim ini yaitu dengan dirusak mentalnya, dirusak agamanya. Kalau saya rusak, akhirnya Allah SWT turunkan azab malapetaka. Wala tusyriku fil ardi ba'da islamina, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala perbaikinya, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan penduduk bumi dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkan kitab-kitab, dan juga diturunkan syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul tersebut. Ini hakikat perbaikan. Karena apa artinya keberadaan manusia di muka bumi yang mereka tidak memiliki agama, tidak memiliki keimanan, tidak memiliki akhlak, syariat, tuntunan, yang akhirnya sama saja. Kekanan ini baru agar akhirnya apa? Umat manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesak lagi karena apa? Tidak menggunakan akal pikirannya. Sehingga usaha Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bumi ini dengan diturunkannya para rasul, diturunkannya para kitab, kitab-kitab dan syariat-syariat ini upaya Allah SWT memperbaiki bumi, sehingga orang-orang yang mengikuti barang asal, mengikuti petunjuknya, memegangi kitabnya, yang menjalankan syarat-syaratnya, berarti dia, mereka telah berbuat perbaikan untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungan, bahkan untuk bumi seluruhnya. Karena dengan ketaatan seorang mukmin, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan syariat, memegang kitab-kitab Allah SWT, maka bumi akan menjadi baik. Allah SWT turunkan berkah. Walau amanu menurutku kalau masyarakat yang menurut negeri amanu takau apakah nalai mereka masyarakat iman dan takwa, maka semua kami akan turunkan berkah dari langit. Maka pada dasarnya orang-orang yang memperbaiki bumi, begitu fisik maupun secara makna, adalah orang-orang mukmin dan muslim saja. Itu yang akan melestarikan kehidupan manusia. Karena dengan manusia mengikuti para rasul tentunya akan terpelihara, terjaga, kehidupan manusia, jiwa manusia. Harta manusia akan menjadi aman, tidak ada kerusakan dan tidak ada pelanggaran. Wad'u khawfan wa tama'an, maka mintalah, berdoalah kalian kepada Allah SWT dengan rasa khawfan, dengan rasa takut tertimpa kejelekan. Dan tidak merasa aman dirinya terkena kejelekan. Ini Allah SWT perintahkan kepada kaum ini di dalam berdoa kepada Allah SWT dengan rasa takut tertimpa kejelekan, karena masing-masing pribadi tidak aman dari fitnah selama dirinya masih hidup di dunia. Wabangan dan berdoa kalian kepada Allah SWT dengan tamak, sangat berharap, merasa butuh untuk mendapatkan perkara-perkara yang dia sukai, yang dia ingini, sehingga tersalih kita berdoa kepada Allah SWT benar-benar merasa butuh. Jangan berdoa tidak merasa butuh. Allah ma ya Allah berikan ini karena Allah suka. Ini enggak butuh ya. Tapi benar-benar butuh. Dan di sana ada orang atau suatu kelompok yang mereka justru tidak senang berdoa. Berdoa itu apa artinya doa? Meminta-minta itu. Meminta-minta apa? Pekerjaan aja. Kan gak usah minta-minta. Bagaimana sebagian mana orang-orang Khawarij enggak mau berdoa, enggak senang berdoa. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah SWT dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi berbagai macam kebaikan, apapun profesi dirinya, kalau seandainya dengan kedudukannya dia bisa berubah baik, maka berguna dan kedudukannya. Kalau dengan hartanya ini bisa, dia bisa berbuat baik, gunakan hartanya. Kalau dirinya mempunyai kekuasaan ya, untuk bisa berbuat baik, maka lakukan dengan kekuasaan. Ya Allah SWT turunkan rahmat kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena sekarang mengulau salah asal kembali terang selalu berubah dengan ayat tersebut. Ya Islamu Islahil Biladi wal Ma'bad. Islam datang dengan memperbaiki negeri dan memperbaiki tempat ibadah, bumi, semuanya tempat ibadah. Kalian sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat-tempat kotor tidak fa'inna Allah Subhanahu ala nahati hadir ayat antekstadir abdi ketahui dia. Dengannya Allah melarang, melarang di dalam ayat yang ini melarang dari berbuat kerusakan di bumi dengan membuat kehancuran, kerusakan apapun bentuk dan jenisnya, baik itu kerusakan yang pernah nyata fisik maupun secara mental, adanya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah-bid'ah. Dan bid'ah tentunya akan merusak syarat itu sendiri. Akhirnya dengan adanya bid'ah yang itu sebenarnya bukan syariat, jadi dijadikan syariat. Akhirnya syariat yang bodoh ini lemahkan juga. Berarti dia telah merusak negara. Bagaimana akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala di irsal rusul? Setelah Allah semata memperbaiki bumi tersebut dengan diutusnya para rasul. Wa inzal kutubil lati tasmi'u bita'alimil qayyimati wa irsyadatil samiyati. Dan juga Allah SWT menurunkan kitab-kitab yang tersebar sebagai ta'alim, sesuatu yang dipelajari, yang dikaji, nilai-nilai yang ada pada kitab-kitab tersebut yang datang dari Allah SWT dan sebagai petunjuk bagi manusia agar dirinya bisa mencapai derajat yang mulia. Sama amara ibadahu ibadahu ditawajuli ilahi bidu'ahi masyuban bilkhairi min iqabihi wa bistama'i diwakili wakili. Kemudian Allah SWT merintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertawajuh, konsentrasi tatkala berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai rasa takut. Takut terkena azab Allah, terkena siksa Allah. Kenapa tidak takut? Manusia setiap saat berbuat dosa, baik itu disadari maupun tidak disadari. Jika tatkala berdoa takut, wabitana juga dengan berharap harapan tinggi untuk mendapat keutamaan Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tatkala mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, ini benar-benar rahmat, bukan sesuatu balasan. Maksudnya balasannya seluruh amal manusia ini kalau dibagi dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT dari kenikmatan punya kenikmatan, maka amal-amalnya itu tidak bisa terbalaskan dengan kenikmatan yang Allah SWT berikan. Jika Allah SWT berikan keutamaan, kemurahan Allah SWT, tatkala manusia diberikan oleh Allah SWT rahmat, jannah, surga, dan terhindar dari azab Allah SWT adalah bentuk dari fadilah Allah SWT dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahatana yakna turja'i minal ijabati. Sampai seorang yang berdoa ini tidak berputus asa, akan tergabungnya doa dia. Sehingga seorang yang berdoa tentunya pasti akan Allah SWT ijabai, kabulkan. Allah SWT tidak menyanyiakan satu doa pun dari seorang mukmin muslim. Sehingga baik-baik saja seseorang pun banyak berdoa, untuk banyak doa. Karena teman Allah SWT zat yang maha kaya, senang kalau dimintai. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia makin tidak punya, kalau dimintai akan tidak suka, akan tidak punya rasa. Sehingga kita sepantasnya berdoa kepada Allah SWT. Ambaro subhanahu anna rahmatahu qaribun minal muslimin bi ayyi nawin min amri ihsan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, dengan berbagai kebaikan, apa saja bentuk kebaikan itu. Tentunya kebaikan ini adalah diukur dengan syariatnya. bukan kebaikan yang berdasarkan atas prasangka, istihsan, prasangka baik manusia. Jadi satu ini keliru. Manusia menyangka itu adalah kebaikan, tapi ternyata itu bukan kebaikan. Seperti apa? Memperbanyak ibadah, zikir, puasa, sholat yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istihsan, berprasangka baik, namun ternyata prasangka yang salah. Sehingga semua kebaikan ini dalam koridor, dalam lingkup syariat. Tidak sebagaimana persyaratannya orang-orang dulu. Maunya ingin berbuat baik, ternyata justru itu dalam malah kejahatan. Soalnya yang kedua, kullu sholatin fil ardi fasadabuhu ta'atullahi wa rasulih. Seluruh kebaikan di muka bumi ini adalah sebabnya dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga rumusnya, orang itu kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah berbuat kebaikan di muka bumi. Menjalankan syarat Allah SWT, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka inilah hakikat orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebaliknya, orang yang melanggar syarat Allah SWT, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, maka pada dasarnya dialah berbuat kerusakan di muka bumi, mengumumkan agama, menghilangkan Islam, menghilangkan sunnah dengan mengganti bid'ah, mengganti kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan. Maka ini bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi. Asalisan al-i'radu ansyarahin lagi sababun li jami'i syururi wal waqi'il muslimin yashhadu li dzalik. Yang ketiga, dengan berpalingnya dari syariat Allah SWT, maka kalian akan menjadikan sebab seluruh kejelekan. Dan apa yang menimpa dari kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan, bencana, penyakit, disebabkan karena umat manusia paling dari syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga tertimpa berbagai kejelekan, baik itu kejelekan secara fisik maupun kejelekan secara maknawi. Kejelekan secara fisik apa? Dihancurkannya sebuah negeri kan? Dengan tsunami, dengan gempa, angin, menutus, wabah penyakit dan lainnya. Ini kejelekan secara fisik. Terlebih-lebih kejelekan secara maknawi, batin, rusaknya keimanan. Meninggalkannya manusia dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kamu sini jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar kehinaan dan bahaya yang akan menimpa diri mereka. Di dunia sudah tertimpa kejelekannya, keruntuhan bangunan misalnya, kena tsunami, jalan kadang apa? Bermaksiat kepada Allah SWT, jalan kadang melaksanakan kesyirikan, melaksanakan kebid'ahan, melaksanakan kemaksiatan. Ini adalah kejelekan yang dobel. Ini yang paling berbahaya yang menimpa seorang muslim. Dan tentunya azab akan mengenai seluruhnya, baik orang yang taat maupun tidak taat. Ada orang yang taat yang terkena musibah, maka pada dasarnya ada musibah secara fisik saja, bukan secara batin. Bahkan Allah SWT memberikan kebaikan kepada orang yang taat tatkala tertimpa musibah, mati di atas husnul khotimah, di atas keimanan, di atas Islam, di atas sunnah, maka matinya mati syahid. Karena dia tertimpa bencana musibah, ini adalah kebaikan. Apa yang yasir al-muslim ilallahi bainakal warrajara. Perjalanan kaum muslimin yang telah menghadap Allah SWT secara muslim dengan berdoa, dengan beribadah, ini membawa sifat khauf dan raja, takut dan berharap takut atas azab Allah SWT dan berharap atas rahmat dan keutamaannya. Dan juga punya sifat mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai seorang ada sifat ini, ada sifat punya sifat takut, punya sifat berharap, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh meninggalkan satu sifat dengan yang lainnya. Orang yang hanya memiliki sifat takut saja kepada Allah, maka seperti orang waris, maksudnya dia berlebih-lebihan di dalam memaknai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebetulnya yang dimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking takutnya membaca sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya sejati hanya di bawah mukmin. Tidaklah seseorang itu berzina, tak kalah berzina, berarti dia bukan mukmin. Berarti kalau pas zina berarti tak mukmin, berarti apa kafir? Begitu. Bila Yasir Musyari kira Yasir Bawa Mamin, jadi dalam serang itu mencuri, tak salah mencuri, berarti mamin. Berarti apa? Orang tak salah mencuri berarti aku. Tidak apa? Menilai dengan jari-jari yang lainnya. Bila semuanya dihukumi kafir, maka apa? Tidak perlu ada hukum had, potong tangan, rajam, atau dalam potong tangan dan dalam itu dalam apa? Dalam rangka itu hukuman bukan ditimpakan kepada orang kafir. Kalau hukuman orang kafir, tidak usah dipotong tangan, langsung dibunuh saja. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berzina dan orang yang mencuri bukan termasuk orang kafir, tetapi dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Warojia, orang kalau cuma mempunyai sifat roja saja, berharap ampunan, berarti apa? Orang mesti ya. Yang penting saya sudah bersahadat. Kalau sudah bersahadat itu berarti apapun yang dia perbuat, nanti Allah SWT ampuni. Maksudnya kita berharap pada Allah SWT bukan semuanya diampuni. Akhirnya Allah berbuat sesukanya, berkekafiran, perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya, bahkan menyamakan adalah kafir dengan Islam. Wa mahabbah, dan kalau dia hanya mempunyai sifat mahabbah, cinta saja, maka orang sufi hanya cinta kepada Allah SWT, tidak takut kepada Allah SWT, sehingga berbuat sesukanya, membuat syariat sendiri, membuat tuntunan sendiri tanpa rasa takut kepada Allah SWT. Al-Qarisah isbatu sifatul rahmah lillahi analogi lalku dijalali, ditetapkan adanya bahwa Allah SWT ini sifat rahmah sesuai dengan batasan Allah SWT. munasabah ayat ini adalah sunnahnya terhadap itu nahatul ayat an an ifsadi fil ardi wa min al ifsadi fil ardi atahakam ila ghairihi wa rasuli. Di dalam ayat ini melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi, dan termasuk dari kerusakan di muka bumi adalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari metode beragama selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbuat kerusakan. Mengapa betul ayat ini tauhid? Bukan ayat ini tidak tauhid. Saya sudah tahu mana tu ayat tu. Enam ya. Antahakum ila ghairihi wa rasuli bi anna dhalika munafin li syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di mana ayat ini tergantung larangan berhubung kepada selain apa yang Allah SWT turunkan dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sikap terserah akan menghilangkan persaksiannya dua syahadat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Allah dalam surat Al-Qur'an.